Mitra Bisnis, selain memutuskan Sofyan Wanandi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk ketiga kalinya, Musyawarah Nasional Apindo pekan lalu juga menghasilkan sejumlah keputusan dan rencana-rencana kerja untuk 5 tahun ke depan. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa saja hasil munas pekan lalu? Sebenarnya begini, rencana kita ke depan itu ada beberapa persoalan yang kita putuskan. Di samping pertama adalah memperkuat organisasi, terutama yang ada di kabupaten kota. Supaya Apindo ini juga di kabupaten kota itu kuat, bisa menjadi partner pemerintah. Di samping provinsi-provinsi dan pusat yang sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Itu untuk organisasi. Tapi tujuan ke depan bernegara ini, kita akan memperkuat yang namanya Indonesian Incorporated itu, terutama bersama-sama pemerintah dan dunia usaha ini betul-betul untuk bagaimana kita bersaingan di dunia luar ini, kita betul-betul bisa bersama-sama menghadapi daripada kompetisi global ini dan juga membangun ekonomi Indonesia ini tetap di atas 6%. Yang kedua, yang kita ingin lakukan juga tentu saja adalah labor peace. Dalam arti kita betul-betul mau bekerjasama dengan serikat-serikat pekerja ini supaya mereka itu juga tahu bagaimana tripartit ini kita masuk kembali. Tapi juga tahu supaya bagaimana membangun ini bersama-sama dan masalah buruh ini betul-betul diselesaikan di dalam bipartit ataupun tripartit dan bukan campur tangan daripada segala kepentingan politik di dalamnya. Ya. Nah, yang ketiga yang kita inginkan tentu memperjuangkan juga bersama-sama pemerintah. Untuk Indonesia ini, perusahaan-perusahaan Indonesia ini tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bukan menjadi asing itu cuma pelengkap. Kita yang harus menjadi pemain-pemain utama di Indonesia ini. Jadi ini yang kita ingin perjuangkan di ke depan. Di samping kita juga akan memperjuangkan kerjasama untuk membantu UKM-UKM kita supaya UKM-UKM kita juga lebih cepat menjadi menengah dan besar begitu. Jadi ini kerjasama-kerjasama bagaimana mengawinkan satu sama lain. Jadi di hadapan buruh itu tentu kita banyak sekali bisa kerjasama di samping lembaga-lembaga tripartit, bipartit maupun lembaga-lembaga yang ada di dalam masalah-masalah hubungan industrial seperti di pengadilan dan lain-lain, di pengadilan hubungan industrial. Kita minta semua konflik-konflik buruh dan lain-lain itu bisa diselesaikan di dalam bipartit saja. Jadi nggak usah terlalu banyak campur tangan pemerintah dan kita minta pemerintah di sini cuma netral, tidak ikut terlibat di dalam, ikut menjadi provokatornya begitu. Nah ini ya sebenarnya yang kita ingin putuskan bersama-sama dalam rangka kita tetap menjaga pembangunan kita di atas 6% ini. Biarpun ada tahun politik dan juga kita merasa dengan jaminan daripada keamanan, politik, kestabilan dan kepastian hukum ini ya kita harapkan pemerintah betul-betul bisa bersama-sama kita juga serikat pekerja ini dan tidak perlu kita dalam situasi sulit dunia ini saling ancam-mengancam, terutama buruh ini juga untuk melihat ke depan. Itu yang saya rasa menjadi tanggung jawab kita dan tiap-tiap daerah harus bekerja sama dengan serikat-serikat buruh daerahnya untuk memperkuat bipartit dan tripartit di daerah masing-masing. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.